Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan selalu, setiap saat, setiap derap langkah, setiap detakan jantung kita. Dan di situ ada nikmat, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukur kepada manusia yang memberikan atau yang menjadikan atau menjadi jembatan nikmat tersebut. Itu agar nikmat kita bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, dan kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Dan Allah dan Nabi kita pun selalu bersabda, la yashkurullah man yashkurun nas. Enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Enggak bersyukur sama Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan sebenar-benarnya. Karena nikmat Allah itu sangat sangat banyak. Nikmat Allah enggak bisa kita hitung. Maka perjuangkan rasa syukur tersebut di dalam diri kita. Dan syukur sekali lagi adalah pengundang nikmat. Bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kebiasaan manusia itu kufur nikmat. Kata Al-Imam Al-Khattabi, bukan kata saya, tapi kata Al-Imam Al-Khattabi. Makanya enggak heran Allah berfirman dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyash syukur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Mayoritas itu enggak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Saba ayat 13. Maka itulah alasannya kenapa kita harus ingetin terus setiap pagi, setiap hari. Ingetin diri sendiri dan ingetin kita semua. Karena itu tadi, mayoritas itu kata Allah gak pandai bersyukur. Pandainya nuntut, gitu loh. Pandainya nyalain orang. Bahkan sebagian Allah pun disalahkan. Makanya hidupnya gak berkah. Makanya hidupnya banyak masalah. Karena gak pandai bersyukur sama Allah. Lalu gak pandai bersyukur sama orang atau pihak yang sudah memberikan kebaikan sama dia. Itulah kita kurang bersyukur. Padahal sekali lagi kunciannya adalah pandai-pandailah bersyukur sama Allah. Lalu pandai-pandailah bersyukur sama pihak-pihak yang sudah berbuat baik sama kita. Itu poin. hal ini. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu nafi, hadirin. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal. Dan semoga Allah berikan kita ilmu tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang enggak bermanfaat. Lalu jaga syahadat kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Nabi kita Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan kita akan masuk ke hadis Haji Wada atau hadis tentang Haji Wada. Dan hadis ini tidak pendek tapi enggak panjang juga insyaallah. Dan kita titik beratkan pada poin kita bismillah. Hadis dari Abdullah bin Umar. Jadi Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Merahmati seluruh kaum muslimin. Wa'ani bin Umar. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. Kami pernah berbicara tentang haji wada Apa yang dimaksud dengan haji wada, hadirin? Hadirin sekalian. Siapa yang tahu haji wada? Haji wada adalah haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau kerjakan di tahun keberapa? Ke-10 Hijriah. Di tahun terakhir tahun ke-10 Hijriah. Lalu beliau wafat di Rabiul Awal. Dan kenapa dinamakan Haji Wada? Wada itu artinya perpisahan. Karena disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya mengucapkan perpisahan kepada kaum muslimin. Beliau sampaikan banyak sekali khutbah pada saat itu. Di Arafah, di Mina. Bahkan sebagian ulama berusaha mengumpulkan khutbah-khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Rusil Al-Abbad itu punya risalah tentang masalah itu. Dan ini pun dinyatakan banyak pihak adalah haji pertama beliau. Tapi yang dimaksud haji pertama adalah haji pertama setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, Nabi berhaji, kata para ulama. Tapi setelah hijrah, inilah yang pertama. Makanya kita sering bilang Nabi hijrahnya, Nabi hajinya sekali. Maksudnya setelah hijrah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tahun ke-8 Mekah dibuka, Fathu Mekah. Lalu tahun ke-9 itu tahun yang sangat padat. Utusan dan delegasi datang ke Rasulullah SAW. Maka beliau baru bisa untuk naik haji di tahun ke-10, di tahun terakhir. Dan dinyatakan atau diriwayatkan yang ikut itu 100 ribu orang, 100 ribu sahabat, sangat banyak. Dari kurang lebih total 124 ribu sahabat. Dan mayoritas sahabat itu ikut. Mayoritas sahabat ikut pada saat itu. Jadi bayangkan luar biasanya suasana pada saat itu. Kita aja kalau rombongan satu pesawat itu beda, hadirin. Atau jangankan rombongan satu pesawat. Kita rombongan cuma satu bus atau dua bus. Tapi satu pesawat jamaah haji semua. Tuh, itu kan suasana beda. Atau reguler, emang satu pesawat jamaah haji isinya. Jadi baik yang misalnya plus cuman mungkin satu bus atau ini, tapi satu pesawat itu jamaah haji. Atau reguler udah satu pesawat tuh jamaah haji semua. Itu bayangin suasana di pesawat tuh gimana. Luar biasa. Oh, luar biasa. Ada banyak orang kasih testimoni, saya itu dari dulu tuh khawatir naik pesawat, Ustaz. Takut. Kecuali pas haji. Beda rasanya, Ustaz. Haji itu satu pesawat, haji semua tuh, Masya Allah. Itu baru satu pesawat, paling berapa ratus orang. Ini rombongan 100 ribu orang berangkat dari Madinah ke Mekah. Itu bayangin suasana, Mbak, luar biasa. Suasana luar biasa. Dan mereka miqat ihram di mana? Di Dzulhulaifah. Di Bir Ali. Kan mandi kalau miqatnya orang Madinah kan Dzulhulaifah. Jadi baru start udah ihram. Jadi sekali lagi bisa dikatakan secara umum perjalanan dalam kondisi ihram. Perjalanan dalam kondisi bertalbiyah. Wih, Masya Allah, jamaah. Luar biasa. Semoga Allah izinkan kita untuk naik haji. Amin. Amin. Dan semoga Allah undang kita. Kalau Allah undang, gak ada yang bisa cegah, hadirin. Kalau Allah undang dan Allah mudahkan, Allah kasih taufik, gak ada yang bisa cegah. Jadi itulah kenapa dinamakan Hajjatul Wada', sebagian ulama mengatakan Hajjatul Balag, haji yang salah satu tujuannya menyampaikan banyak hal-hal penting. Karena itu momen terakhir Nabi berkumpul dengan jumlah apa umat sebanyak itu 100 ribu. Dimakan juga Hajjatul Islam, itu dia. Hajjatul Islam, haji Islam. Lalu kita lanjutkan. Pada saat itu kita berbicara tentang haji wada. Dan Nabi baina adhurina, dan Nabi berada di tengah-tengah kita. Wala nadri ma hajjatul wada hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atna ba fi dzikrihi. Kata Abdullah bin Umar, dan waktu itu kami sempat enggak paham apa itu haji wada. Kami sempat enggak paham bahwa itu haji terakhir maksud. Jadi kata Ibnu Umar, kami dulu sempat gak paham bahwa itu haji terakhir. Sampai Nabi kita salam-salam memuji Allah dan menyanjungnya, dan beliau berbicara tentang masih ada Dajjal. Dan kata Ibnu Umar, beliau bicara panjang lebar tentang masih ada Dajjal. Dan kita tahu bahwa itu tadi, para sahabat waktu itu gak menduga bahwa itu haji terakhir. Itu haji perpisahan. Sampai itu tadi Nabi SAW menyampaikan. Dan kita tahu dalam riwayat, beliau memberikan isyarat pada saat itu. Kata beliau, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadha. Kemungkinan aku enggak akan berjumpa kalian setelah tahun ini. Sebagian orang mengatakan disitulah para sahabat sudah, ini kayaknya perpisahan nih. Dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, la ta'khudhu manasikakum, ambillah manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la'ahujja la'ahujju ba'da hajjati hadihi. La'alli la'ahujju. Ambillah manasik haji kalian. Ambillah dariku manasik haji kalian. Contoh manasik hajiku. Lihat, ikuti. Fa inni la adri, karena aku enggak tahu. La'alli la'ahujju ba'da hajjati hadihi. Bisa jadi aku enggak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Dalam hadis Baihaqi, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. La'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Kan bisa jadi aku enggak akan melihat kalian lagi setelah tahun ini. Nah, ulama sebagian ulama mengatakan di situlah para sahabat ini terakhir nih sama Nabi SAW. Ini perpisahan. Dan bayangkan ya gimana perasaan mereka dulu ya, begitu ya. Ini perpisahan dengan Nabi SAW. Jadi kata Ibnu Umar, sebelumnya kita gak ngerti, kita senang aja gitu haji sama Nabi SAW. Tapi beliau sampaikan itu. Terus itu tadi kata Ibnu Umar, tahmid Nabi itu benar-benar beda waktu itu. Beliau memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Lalu gimana beliau wanti-wanti tentang fitnah Dajjal pada saat itu. Fa'atna bafi dzikrihi. Dan beliau menekankan sekali dan panjang lebar bicara tentang fitnah Dajjal. Lalu beliau sampaikan kata Ibnu Umar, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Tidaklah satu pun nabi atau tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal. Bayangkan. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi itu memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Lalu Nabi SAW mengatakan anzarahu Nuh. Nabi Nuh itu juga memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Wan nabiyyuna min ba'di, dan seluruh nabi setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh hadirin. Nah, semua nabi, padahal jelas Dajjal enggak turun di masa mereka. Dajjal turun nanti di akhir zaman. Jadi enggak heran nabi mengajarkan kita doa. Berlindung dari empat hal sebelum kita salam dalam sholat, dan salah satunya fitnatil Dajjal, fitnatil Masihid Dajjal. Dan kita tahu misalnya Abu Bakar baca itu dan Abu Bakar meninggal dan gak ketemu dengan fitnah Dajjal. Umar baca doa itu dan Umar meninggal, gak ketemu fitnah Dajjal. Saya mungkin kakek nenek kita baca doa itu ketika sholat dan gak ketemu fitnah Dajjal. Itu enggak heran, wong para nabi, para nabi, semua para nabi memperingatkan tentang fitnah Dajjal. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya. Wa innahu in yakhruju fikum fama khafi 'alaykum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaykum. Dan sesungguhnya jika dia keluar di tengah-tengah kalian, jadi sesungguhnya in yakhruju fikum fama khafi 'alaykum, maka kalau dia keluar, gak ada yang samar. Tidak ada yang samar bagi kalian. Min sya'nihi. Falaisa yakhfa alaikum. Gak ada yang samar. Jadi diperingatkan sama Nabi sehingga kalau dia keluar, kalian bisa tahu itu dia. Ciri-cirinya jelas, clear, gak samar. Nabi sudah jelaskan semuanya. Confirm dia udah. Udah enggak, ini dia bukannya, dia bukan, enggak, itu clear dia. Kalau dia keluar, kalian akan tahu. Dan enggak akan samar. Enggak akan samar, enggak akan bias, enggak akan rancu. Lalu Nabi SAW, ala inna allaha, inna rabbakum laysa bi'a'war. Wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah cacat mata sebelah, tidak buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu cacat mata sebelah kanan. Jadi clear, Rabb kalian gak buta. Tapi Dajjal atau gak ada cacat baik satu mata atau dua-duanya. Kalau Dajjal cacat mata kanan, Rabb kalian sempurna, Dajjal enggak. Kenapa Nabi bilang begini? Karena kita tahu Dajjal mengaku Rabb, Dajjal mengaku Tuhan, Dajjal mengklaim pencipta dan pemilik semuanya. Jadi langsung ditanamkan. Ingat ya, Rabb kalian tuh gak mungkin cacat. Allah tuh sempurna. Gak ada satupun sifat kurang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia cacat. Cacat mata. Makanya kita lihat lagi. Rabb-mu tidak cacat. Tidak cacat mata sebelah. Sedangkan dia cacat mata sebelah. Matanya itu seperti anggur. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Dajjal itu tadi seperti anggur yang menonjol. Dan Rabb kalian gak mungkin seperti itu. Gak mungkin seperti itu. Lalu kita tahu Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa tertulis di antara matanya huruf kaf, fa, ra, gitu. Kafir. Dan yang bisa baca hanya orang-orang beriman saja. Walaupun orang beriman gak bisa baca tulis. Dan orang yang beriman gak bisa baca. Orang kafir gak bisa baca. Walaupun bisa baca tulis. Karena ini bukan tulisan biasa. Kata para ulama, لِأَنَّ هَذِي الْكِتَابَ لَيْسَتْ كِتَابَةً adiyatan. Ini bukan tulisan biasa. Innama hiya kitabatun ilahiyatun minallahi azza wa jal. Tapi ini tulisan ilahi. Tulisan dari Allah. Yang bisa bacanya orang-orang beriman. clear. Diwanti-wanti sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang Dajjal mengaku Tuhan, mengaku Rob. Dan dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dia tinggal bilang amtiri fatumtir. Wahai langit, turunkan hujan. Hujan turun, hadirin. Dia bisa memerintahkan tanah yang kosong atau tandus untuk menumbuhkan tumbuhan. Dan kalau ada orang gak mau tahan sama dia, dia bisa blok itu air hujan. Gimana orang gak terfitnah, hadirin? Ada orang, misalnya ada orang gitu sekarang dia bisa katakan, saya akan turunkan hujan di sini. Terus diperintahkan hujan, langit hujan, turunkan hujan. Hujan beneran. Berhenti. Gimana orang gak goncang? Pokoknya Nabi tekankan, wanti-wanti banget ini hati. Kenapa para seluruh Nabi itu mengatakan, dan sangat panjang cerita tentang Dajjal. Dan bukan di pembahasan kali ini kita cerita banyak, tapi kita kembali ke apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Itu sangat menakjubkan dia. Dan ini pelajaran bahwa kemampuan berbuat di luar nalar manusia itu bukan tanda kebenaran, atau itu bukan kepastian bahwa itu benar. Karena kalau itu kepastian, Dajjal yang paling benar. Dajjal ajaib, hadir. Dan singkat cerita, Dajjal adalah klimaksnya fitnah dunia. Semua fitnah-fitnah dunia itu dikumpulkan pada diri dia gitu. Dan real. Tapi semua ilusi. Tapi sangat-sangat terlihat real. Sangat menakutkan. Makanya seluruh Nabi dan Rasul diminta untuk memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Dan Nabi SAW memberikan pembeda yang sangat simple, tegas tapi dalam. Ingat ya, Rob kalian tidak cacat mata. Dan dia cacat. Sehebat-hebat makhluk membuat atau punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, ketika dia gak sempurna, dia bukan Tuhan. Karena Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Jadi mau bisa nurun itu ketika dia gak sempurna, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dan itu hal simpel. Lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya Maryam itu bukan Tuhan. Dalam surat Al-Ma'idah 75, simpel aja. Kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa dan Maryam mereka berdua masih makan, kata Allah. Sederhana. Kana ya'kulani ta'am. Al-Ma'idah 75. Maka kata Allah Al-Masihu Ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Masih Al-Masih Nabi Isa putra Maryam tidak lain tidak bukan adalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelum beliau. Wa ummuhu siddiqah. dan ibunya orang yang sangat jujur dan membenarkan kebenaran. Terus saya kata apa? Jadi ingat, mereka bukan Tuhan. Dan lihat argumentasinya simple banget. Kana ya'kulani ta'am, enggak pakai ribet-ribet. Kana ya'kulani ta'am. Mereka masih makan. Apa pesan mereka masih makan, hadirin? Mereka enggak sempurna. Namanya masih makan, masih lapar. Kalau enggak makan lemas. Kalau rut tuh enggak begitu. Sama kayak Dajjal, dia bisa ngapain segala macam. Allah kasih kemampuan dia untuk itu, tapi dia cacat. Rob tuh nggak cacat. Lihat bagaimana pesan-pesan besar dan penting disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dengan argumentasi yang simple, sederhana, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, mau yang paling jenius sampai yang gak ngerti, apa yang susah paham nalar, itu bisa mengerti. Oh iya ya, masih makan kan? Masih, ya udah selesai masalah. Usah ini, faktanya ini, masih makan. Rob tuh gak makan, Rob tuh gak butuh makanan. Oke, dia bisa turunkan hujan, dia bisa. Wajahnya cacat kan? Ya, Rob tuh gak mungkin cacat. Sesederhana orang yang gak belajar ilmu segala macam, iya benar, Rob tuh gak mungkin cacat. Gak mungkin. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya itu luar biasa dalam menyampaikan sebuah argumen simple, sederhana. Iya benar. Gak mungkin, Rob itu wujudnya kayak gitu tuh gak mungkin. Oh, manusia aja punya masalah di wajahnya, kita udah ini ada. Dia gak sempurna. Ya apalagi Rob. Jadi ketika dia bisa turunkan, Allah dan Rasulnya gak pakai pendekatan fisika yang susah, yang mungkin hanya ilmuwan yang bisa, gak pakai pendekatan kimia gitu, gak pakai, gak. Ingat, mungkinkah Tuhan Anda cacat? Ya gak mungkin lah, ya udah selesai masalah. Dia jangan percaya, apa yang Anda lihat, dia bisa ngapain, dia jangan percaya dia, Rob. Gak mungkin Rob Anda cacat. Iya benar juga ya. Gak mungkin. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ala inna allaha haram alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah dan harta kalian sebagaimana keharaman hari ini di bulan ini, keharaman hari ini di tempat ini dan di bulan ini. Ini musim haji, hadirin. Balad, tanah haram, dan bulan haram, bulan Dzulhijjah. Ala hal ballagtu, apakah aku telah sampaikan kepada kalian? Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Hadirin Allah muliakan, di sinilah poinnya kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab zulum, bahwa secara pondasi hak manusia yang harus dijaga adalah nyawa atau darahnya, hartanya, dan dalam riwayat kehormatannya. Jadi dirinya, darah atau nyawa kan dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Itu poin pesannya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, bahwa kalau kita bisa simpulkan seluruh hak-hak manusia itu pondasinya ini, dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Maka Allah haramkan mengambil atau menyakiti diri manusia, harta manusia, dan kehormatan manusia, sebagaimana Allah haramkan Dzulhijjah sebagai bulan haram. Sebagaimana Allah haramkan tanah suci, Allah muliakan. Kita tahu orang yang berdosa di Mekah kan dosa-dosa besar, hadirin. Orang yang berdosa di kota Mekah, gak ada istilah dosa kecil di kota Mekah. Semua dosa-dosa besar. Dan Allah muliakan hari-hari haji. Jadi kedudukannya itu tinggi, diri manusia, harta manusia, lalu kehormatan manusia, itu kemuliaan bulan haram. Dzulhijjah sebagai bulan haram, tanah suci. Kahurmati yaumikum hadha wa baladikum hadha wa syahrikum hadha. Gini loh poinnya, gini. Ada banyak orang yang nyebelin, zolim, kasar, dan segala macam. Begitu haji atau umroh di Mekah, diem, hadirin. Nggak berani macam-macam. Baik banget gayanya. Ketemu orang nggak? Suka ketemu orang kayak begitu nggak? Ketika ditanya, kok lo jadi baik banget? Ini tanah suci, bro. Gue nggak berani macam-macam di sini. Gue takut dibales. Ketemu orang kayak gitu kalau haji atau umroh? Gak ketemu. Oke, pertanyaan keduanya, pernah haji atau umroh? Belum. Ya pantesan aja gak ketemu kalau belum pernah ke Mekah. Orang yang pernah ke Mekah tuh banyak banget orang kayak gitu. Aduh, gue gak berani. Lu kalau di tanah air gue ajak. Kayaknya kalau lu ketemu apa orang kayak gitu di Jakarta, udah lu udah ajak ribet. Kok lu diem aja? Tanah suci ini gak berani gue. Di depan Masjidil Haram, masa gue ribut di sini? Udah deh, gue sabar-sabarin. Atau sering misalnya kalau kita, bukan ada yang nawar segala macam, ini orang kalau gue ketemu dia di Tanah Abang, selesai dia, gitu. Sayang aja dia jualan di sini. Misalnya begitu, ada orang bilang gitu. Artinya nih kalau di tanah air, udah gue ramein, gue ributin, tapi ketemu di sini. Enggak deh. Ini tanah suci. Atau itu tadi, lagi di Mina misalnya, atau lagi tawaf ifadah pas haji tanggal 10, terus ada yang nyenggol, ada yang dorong, terus diam aja, sabar. Temennya nanya, lo biasa kalau ada yang nyenggol lo sikat? Lo gak lihat kita lagi haji nih, Ka'bah tawaf. Ini hari-hari terbaik. Enggak nih, gue tahan. Padahal lu disenggol. Ada mungkin kakinya di jempol kakinya diinjek. Waduh. pas lagi cantengan lagi, ya Allah itu. Tapi dia masih sabar, sabar, sabar, sabar. Lo nggak teriak. Duh, kalau di tanah air didorong dikit lo ngamuk. Tanah suci. Lo nggak mau buat masalah. Lagi haji lagi. Udah, kok pengen haji gue mabrur udah nggak mau macam-macam. Nah kalau kita memuliakan sampai seperti itu, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu diharamkan atau dimuliakan oleh Allah seperti dimuliakannya hari ini di negeri ini atau di tanah ini dan bulan ini. Jadi harusnya kita nyikapin orang tuh kayak begitu harusnya. Enggak nih, gue gak buat masalah sama dia. Haram, gue gak mau nyakitin orang. Kalau kita diajak bicara tentang aib orang atau hal buruk tentang orang, apalagi belum tentu benar, enggak, gue gak mau, gue gak mau ikut-ikutan. Harusnya gitu kita kayaknya. Kan kahurmati yomi, kahurmati yomikum hadha, wa baladikum hadha, wa syahrikum hadha. Enggak, gue gak mau ikut. Harusnya begitu sikap kita. Kahurmati, seperti kata Nabi. Coba lihat hadis. Tolong di, ini kan lagi. Kan itu kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah haramkan atas darah kalian, harta kalian, dan menurut kehormatan kalian, itu seperti keharamannya hari ini, bulan ini. Itu hadirin. Tempat ini, negeri ini, hari ini, negeri ini, dan bulan ini, itu harus kita camkan baik-baik. Harus kita renungkan. Ini gak mudah jemaah sekalian Allah muliakan. Darah atau nyawa atau diri seseorang, harta, kehormatan itu dasar dari semua hak, dasar semua hak. Ya tadi kita nggak boleh gibahi orang, fitnah orang, bunuh karakternya atau melecehkan, baik secara apa, secara abstrak atau pelecehan seksual atau pelecehan fisik. Kenapa? Itu kehormatan orang. Haram kehormatan orang diambil. Sebagaimana itu tadi, sebagaimana hari, hari-hari haji, bulan haji, tanah suci. Kita gak boleh nyuri, nyolong segala, ngambil uang orang segala macam. Harta. Kita gak boleh pukul orang, kita gak boleh nyakitin orang secara fisik. Gak boleh lukain orang. Karena itu haramnya kayak begitu tuh. Dan fatalnya kayak begitu. Bener fatal deh makanya. Makanya kan kita bilang zulimin orang tuh fatal. Fatal. Kena di dunia sebelum kena di akhirat. Sebagaimana kita melakukan kemaksiatan di Mekah. Fatal hadirin. Gak ada istilah dosa kecil di Mekah. Gak ada istilah dosa kecil. Semua dosa besar. Jadi kalau kita sakitin fisik orang, itu fatal hadirin. Dampaknya ke kita fatal, benar. Dampaknya ke kita fatal. Walaupun cuma sekedar dorong, mungkin sekedar ini. Ada fisik orang, gak boleh. Apalagi sampai berdarah, darah tuh haram. Apalagi sampai nyawa, aduh. Makanya gak heran para ulama mengatakan orang yang ngebunuh dengan sengaja, hidupnya gak bakal bahagia. Gak akan bahagia. Kecuali ditobat-tobatan nasuha benar-benar. Kakan bahkan kata para ulama. Orang ambil harta orang, kehormatan orang, hadirin. Itu seperti itu tadi. Hak karamahnya, kemuliaannya itu seperti di tanah suci. Di hari-hari haji, di bulan haji, Dzulhijjah, maka jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut. Ini hal yang sangat berat. Dan kita suka lupa. Jadi itu kan, kalau kita benar-benar ngejaga ketika kita haji atau umrah, jaga darah orang, fisik orang, diri orang lain, harta orang, dan kehormatan orang, seperti kita tuh nggak, kita ngejaga di sana pas lagi haji. Dan kalau kita bisa sabar gitu, sabar-sabarin, walaupun ada provokasi, ada yang ini, sabar-sabarin juga ketika di sini. Hati-hati, fatal dan fatal. Hadirin Allah muliakan, terakhir beliau melanjutkan, ala hal balaghtu, kalian saksikan ya, apakah saya sudah sampaikan semua beliau meminta para sahabat jadi saksi, ala hal balaghtu, saksikan apakah saya sudah sampaikan semua. Mereka mengatakan, para sahabat, na'am, ya engkau sudah sampaikan semua ya Rasul. Lalu Nabi SAW langsung mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Mereka mengakui saya sudah sampaikan semua. Lalu Nabi berpesan, wailakum awaihakum, unzuru, perhatikan, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd, janganlah kalian kembali kufur setelah aku wafat sehingga kalian akhirnya konflik di antara kalian sendiri, di antara kalian memenggal leher yang lain. Jadi belum mati-mati, pokoknya kalau saya sampai wafat setelah saya, jangan sampai berubah ya, jangan, kalau enggak celaka kalian, wailakum, celaka kalian kalau kalian sampai berubah, kalau kalian kembali kufur, kalau kalian kembali ribut. Kan dulu kan mereka perang, Aus dan Khazraj perang, kalau kalian sampai ribut lagi, celaka. Wallahu ta'ala alamissawab. Ini bisa disampaikan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita menyelesaikan hadis ini dengan segala kekurangan. Dan sekali lagi, hati-hati hadirin dengan diri, darah, atau fisik orang, dengan harta orang, dan dengan kehormatan orang. Dan sikap kita harusnya seperti kita berada di tanah suci. Sikap kita seharusnya seperti kita sedang haji. Nahannya kan luar biasa, nahan banget. Kita tuh bisa di tanah suci nahan-nahan, padahal dizolimin, padahal pas nanti toilet diselak, kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngantri toilet di Mina kan gitu hadirin, di depan lama banget gitu hadirin gitu. Jadi kita ngantri, depan kita gak pengertian, belakang kita gak pengertian, tapi dengan mazhab timur, timur barat, utara selatan. Depan kita masuk nggak keluar keluar. Ya Allah, 10 menit nih. Antrian kiri kanan udah 3 orang, kita masih nangkring di situ. Ada mungkin 15 menit udah selesai, nggak ada bersalah, nggak ada minta maaf atau sorry segala macam. Kita masuk baru naruh pakaian gedor-gedor. Ya Allah, gitu. Beda mazhab antara depan belakang. Depannya lama banget, belakang nggak sabaran. Ya Allah, paling nggak kita dapat jatah yang sama lah. Ini baru taruh itu mau nyalain, udah diketok-ketok, digedor-gedor. Sabar, sabar. Sabar. Itu sikap orang naik haji kan gitu. Dan itu diwanti-wanti sama ustaz pembimbing mutaif, hati-hati, jaga sikap, jaga sikap. Dan sama di sini juga, tolong jaga sikap, jaga hak orang, jangan zolimin orang, jaga harta orang, jaga kehormatan orang, jaga fisik orang, jangan disakitin. Nyesel kita nanti, karena akan berbalik ke kita. Zolim itu akan balik ke kita, berbalik ke kita di dunia dan di akhirat. Jangan zolim sama orang. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.